أغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. أيها المسلمون، عباد الله، إخواني في الدين، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، pada kesempatan malam hari ini, insyaAllah ta'ala, ya, malam ini sedikit berbeda, barakallahu fikum, kajian yang akan kita sampaikan, ya, tentunya tidak lain dan tidak bukan, ya, mengingat, ya, fenomena yang sudah sering berulang terjadi, barakallahu fikum, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Fenomena yang barakallahu fikum, ya, di dalam majlis ta'lim ini kita akan, ya, mengkaji fenomena tersebut barakallahu fikum, sekaligus sebagai baraah, sikap berlepas diri kita, ya, khususnya majlis ta'lim kita, ya, barakallahu fikum, ya, dari, ya, tindakan-tindakan, aksi-aksi terorisme, radikalisme, barakallahu fikum. Tentunya kita berlepas diri dari perbuatan-perbuatan mereka, dan kita siap, ya, bersatu bersama TNI dan Polri, ya, untuk membantu pemerintah, barakallahu fikum, dalam memerangi mereka, ya, tentunya mereka para aparatur negara ataupun mereka para TNI dan Polri, ya, dari sisi, ya, mengeksekusi mereka, barakallahu fikum, dan kita membantu mereka dari sisi, ya, menyerang, membantah, ya, ideologi mereka, barakallahu fikum. Nah, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, fenomena yang baru terjadi tentunya tidak asing lagi sebenarnya, ya, di tengah-tengah kaum muslimin, ya, yaitu fenomena aksi, ya, bom bunuh diri. Bom bunuh diri atau sikap perbuatan bunuh diri dengan cara, ya, meledakkan dirinya, barakallahu fikum. Nah, tentunya tidak lain dan tidak bukan, aksi dan perbuatan ini adalah aksi terorisme, ya, melakukan aksi teror, ya, meneror, ya, manusia di tengah-tengah, barakallahu fikum, kehidupan mereka, ya. Naam, sekaligus masuk dalam kategori radikalisme, ya, sikap ekstrim dalam bertindak, dalam berbuat, ya, barakallahu fikum, ya, sehingga sekali lagi kita, ya, demikian pula majlis ta'lim kita ini berlepas diri dari perbuatan tersebut, ya, dan kita siap, ya, bahu-membahu bersama TNI dan Polri, ya, untuk memberantas mereka. Sekali lagi kita berdakwah, membantah ideologi mereka, dan kita mendoakan para, ya, TNI dan Polri, pemerintah kita untuk mampu menangkap dan mengeksekusi mereka. Barakallahu fikum. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita akan membahas tema ini ya dari sisi ya sebab, apa penyebabnya sehingga sangat begitu mudah ya seseorang itu mau melakukan aksi bom bunuh diri. Ya, barakallahu fikum. Padahal ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, aksi tersebut ukurannya adalah hidup dan mati. Ya, barakallahu fikum. Ya. Masih lebih ringan keadaannya apabila apabila seorang yang akan mati tersebut dalam keadaan dia akan menghadapi eksekusi mati. Ya. Itu lebih ringan karena dia sudah mengetahui, sudah melakukan persiapan. Ya. Untuk apa? Untuk menebus segala kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Ya. Kemudian dibimbing juga tentunya. Ya. Nah, dia meyakini bahwasanya barakallahu fikum, tatkala dia akan dieksekusi mati, dia diyakinkan bahwasanya semoga Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosamu. Ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dirimu, ditebus dengan apa? Kematianmu. Ya, barakallahu fikum. Namun yang mengherankan ikhwani fiddin rahimakumullah, atau sebelumnya orang yang akan dieksekusi mati, dia tidak ada pilihan. Ya. Mungkin di awal dia mencoba untuk apa? Tatkala pengadilan telah memutuskan dirinya divonis mati, dia akan ajukan banding. Ya, ada usaha, tetap gagal. Maju lagi ke kasasi, ya gagal juga. Ya, barakallahu fikum. Naam, sehingga tidak ada pilihan. Dia tetap harus divonis dengan hukuman mati. Ya. Nah, ini keadaannya wajar, artinya normal. Ya, karena memang sudah dihukum, sudah dijerat dengan oleh sebuah hukuman. Namun yang aneh bin ajaib barakallahu fikum, kenapa seseorang begitu mudahnya padahal dia memiliki pilihan? Ya. Memiliki pilihan untuk tidak melakukan aksi bom bunuh diri tersebut. Dan padahal dia sudah mengetahui konsekuensinya barakallahu fikum. Naam, bahwa dia akan mati beserta jasad-jasadnya akan hancur lebur dengan bom tersebut. Ya. Ini aneh. Ya. Ada sisi keanehan barakallahu fikum. Ya, ingat berbeda tadi dengan orang yang akan dieksekusi mati. Dia memang tidak ada pilihan lagi. Kalau ini ada pilihan dan tidak ada barakallahu fikum yang memaksakan dia harus mati. Tapi betul-betul kemauan dan keinginan dirinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga dia pun melakukannya. Sehingga dia pun menjadi martir. Martir itu adalah orang yang siap berkorban, berjuang, membela sesuatu. Misalnya dalam hal ini adalah agamanya. Dia berikan hidupnya. Ya. Untuk apa? Untuk membela sesuatu. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Maka ini sebuah pertanyaan besar. Ya. Tentunya bagi mereka kaum muslimin, awam muslimin, mereka mungkin bingung. Kok ada ya orang yang mau dijadikan martir untuk melakukan aksi bom bunuh diri? Dalam keadaan dia tidak dipaksa, dia punya pilihan untuk tidak mau. Ya, misalnya. Berbeda hanya dengan orang yang akan dieksekusi mati. Itu dia tidak punya pilihan lagi. Dan hukuman telah menjatuhkan, dia akan dihukum mati. Ya, barakallahu fikum. Ya. Mungkin terbesit dalam benak kita, oh mungkin penyebabnya adalah dia diiming-imingi dengan jannah, dengan syurga. Ya, dengan para bidadari yang telah menantinya di surga sana. Ya, maka kita katakan ikhwani fiddin rahimakumullah, itu bukan sebab. Ya, tapi itu akibat dari sebab. Ya, barakallahu fikum. Itu hasil ya dari masuknya, terdoktrinnya sebab-sebab ini. Ya, barakallahu fikum. Ya, maka sebelum kita menyebutkan sebab utama kenapa orang begitu mudah ya barakallahu fikum untuk mau meledakkan dirinya melakukan aksi bom bunuh diri barakallahu fikum, maka tentu kita akan jelaskan ataupun sampaikan kepada kaum muslimin berkaitan tentang bahwasanya Islam mengharamkan aksi bunuh diri. Bagaimanapun caranya dia lakukan, barakallahu fikum. Ya, tentunya ini sebagai pegangan bagi kita, ya, untuk mengingatkan siapa tahu, ya, na'udzubillah min dzalik, besok-besok itu, martir-martir yang berikutnya itu ada di antara keluarga kita. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka kita harus waspada. Ya, harus waspada. Ya, kalau sudah melihat keanehan dan sudah mengetahui ada sebab-sebab, barakallahu fikum, yang akan kita jelaskan nanti, maka segera selamatkan dia. Jangan sampai dia terjerumus ke dalam kebinasaan ini, barakallahu fikum. Nah, ya, tentunya ikhwani fiddin rahiman rahimakumullah, kita tegaskan bahwasanya Islam mengharamkan, melarang aksi bunuh diri ini, barakallahu fikum. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan begitu banyak hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang melarang perbuatan ini, barakallahu fikum. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat ke-29, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum innallaha bikum rahima." Ya, surah An-Nisa ayat ke-29. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian." Ya. "Innallaha bikum rahima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang dengan kalian semuanya. Ya, masya Allah. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas melarang. Hukum asal larangan adalah haram apabila dilakukan. Ya. Barakallahu fikum. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Ya. "Innallaha bikum rahima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bagi kalian semua ini Maha penyayang. Allah akan merahmati kalian. Untuk apa kalian membunuh diri-diri kalian? Allah telah merahmati kalian dengan menciptakan kalian, melahirkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian. Apalagi ibu-ibu kalian muslimah. Allah memberikan jasad kalian dengan jasad yang sempurna. Allah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kalian. Ini di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Lalu kenapa nikmat ini, rahmat ini engkau cabut dengan sendirinya? Ya. Barakallahu fikum. Kenapa engkau hilangkan? Ini sisi kekufuran dia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, dari ayat ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang, mengharamkan aksi bunuh diri, ya, dengan cara apapun dia melakukannya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, dari sisi pendalilan hadis dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan diazab dengan sesuatu tersebut, alat dia untuk membunuh dirinya tersebut, ya, di hari kiamat nanti, barakallahu fikum. Nah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengazab hamba yang membunuh dirinya dengan cara yang dia lakukan untuk membunuh dirinya. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, dari hadis ini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya alaihi salatu wassalam mengancam dengan keras para pelaku bunuh diri. Azabnya bagaimana? Azabnya, ya, dengan apa yang dilakukan untuk membunuh dirinya sendiri. Misal dia membunuh dirinya dengan minum racun, maka demikianlah nanti di hari kiamat dia akan disiksa terus menerus berulang-ulang. Akan dirasakan bagaimana sakitnya racun yang masuk dalam tubuhnya. Mati dia, dibangkitkan lagi, dihukum lagi seperti itu. Tentunya sisi perbedaannya, sakitnya di dunia itu masih lebih ringan dibandingkan sakit nanti di hari kiamat. Ya. Barakallahu fikum. Contoh lain. Dia membunuh dirinya dengan gantung diri. Barakallahu fikum. Maka seperti itulah dia akan disiksa. Di hari kiamat dengan cara digantung diri. Terus demikian seterusnya. Bayangkan begitu sakitnya. Ya, tatkala ya tali ikatan itu mengikat, memutus alur pernapasan kita. Ya, barakallahu fikum. Demikianlah dia akan sesak dan mati nanti di hari kiamat. Dan tentunya sakitnya akan lebih berlipat-lipat kali. Dan terlebih-lebih lagi ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Tatkala seorang hamba ini barakallahu fikum membunuh dirinya dengan cara meledakkan dirinya. Ya. Sebagaimana aksi bom bunuh diri tersebut barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Di hari kiamat nanti pula dia akan disiksa ya dengan cara meledakkan dirinya sendiri. Sungguh mengerikan. Ya, dia ledakkan dirinya sendiri, hancur lebur. Allah satukan lagi, Allah bangkitkan lagi. Dia ledakkan lagi dirinya, Allah satukan lagi, bangkitkan lagi, ledakkan lagi. Terus demikian seterusnya, barakallahu fikum. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Bagaimana rasa sakitnya ketika organ-organ tubuh ini hancur, tercerai berai, barakallahu fikum. Ya. Sekali lagi, sakitnya di dunia itu masih jauh lebih ringan dibandingkan dengan hari kiamat nanti. Wa iyadu billah. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fil din rahimani rahimullah, dari dua pendalilan ini, dari ayat dan hadis, sudah sangat mewakili bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala ataupun Islam mengharamkan barakallahu fikum aksi bunuh diri dengan cara apapun dia lakukan. Bahkan ancaman adab yang keras dan mengerikan nanti di hari kiamat barakallahu fikum. Nah, ini hukum berkaitan tentang perbuatan bunuh diri. Ya, adalah haram. Dan diancam dengan azab yang pedih barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi, tidak ada itu yang namanya ajaran Islam, ya, membolehkan bom bunuh diri, tidak ada. Tidak ada yang namanya ajaran Islam melakukan aksi bom bunuh diri dimanapun, kapanpun tempatnya barakallahu fikum. Nah, walaupun di medan jihad, walaupun di medan jihad, ya, apalagi bukan di medan jihad. Ya, barakallahu fikum. Ya, haram hukumnya untuk membunuh dirinya barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita akan masuk sebab kenapa seseorang itu berani untuk menjadi martir untuk melakukan aksi bom bunuh diri. Dan ini sebagai pegangan bagi kita barakallahu fikum, kalau sudah melihat yang aneh-aneh dari keluarga kita, saudara kita, segera tanya dia. Ya, barakallahu fikum. Ya. Interogasi dia agar dia terselamatkan dari jerat-jerat doktrin ini barakallahu fikum. Nah. Ya, kita mulai dari yang pertama barakallahu fikum. Di antara sebab ya seorang itu berani menjadi martir untuk melakukan aksi bom bunuh diri barakallahu fikum adalah sebabnya yang pertama itu adalah seseorang ini memiliki semangat yang kuat dalam menjalankan agama. Semangat yang kuat dalam beribadah. Ini adalah tanda-tandanya. Ya. Sebabnya. Dia orang yang semangat beribadah. Dia orang yang peduli terhadap agama. Bukan orang yang cuek terhadap agama. Bukan orang yang acuh tak acuh dengan agama. Bukan orang yang tidak peduli dengan agama. Ya. Dia sangat serius peduli terhadap agamanya barakallahu fikum. Sebagaimana ini disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, yahtiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqihim. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, menyampaikan hal ini kepada para sahabatnya, menyampaikan tanda-tanda sebab-sebab ya, akan muncul nanti, ya, seorang yang memiliki sifat yang seperti ini, yaitu apa? Ya, yahqiru ahadukum, salah seorang dari kalian, maksudnya dari kalian para sahabat, nanti akan menganggap, ya, akan menganggap sedikit salatnya dengan salatnya mereka. Dia akan merasa, masya Allah, ini orang taat sekali salatnya, masya Allah. Aku nggak ada apa-apanya dibandingkan salatnya dia ini. Ya, barakallahu fikum. Wasiyamahu ma'asiyamihim, dan menganggap sedikit, menganggap tidak ada apa-apanya puasa kita dengan puasa mereka. Ya, barakallahu fikum. Nah, yaqra'una al-Qur'ana, mereka itu membaca Al-Qur'an. Nah, ini la yujawizu taraqihim. Ya, mereka membaca Al-Qur'an, namun bacaan Al-Qur'annya tersebut, ya, tidak sampai melewati kerongkongan. Maksudnya apa? Tidak sampai merasuk ke dalam hati, ditadaburi dalam hati. Hanya sebatas kerongkongan saja. Dia baca keluar suaranya, membaca walaupun bacanya sangat bagus dengan tartil, dengan tajwid yang bagus, makharijul hurufnya bagus, masya Allah. Barakallahu fikum. Maka dari hadis ini, barakallahu fikum, kita simpulkan bahwasannya ikhwani fiddin rahimahumullah, di antara sebab, barakallahu fikum, ya, seorang itu barakallahu fikum berani melakukan aksi nekat ini karena memang pada dasarnya dia memiliki semangat dalam beragama. Ya, memiliki semangat dalam beragama. Namun ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, jangan salah sangka, berarti ustaz kita enggak boleh terlalu semangat dalam beragama. Bukan demikian. Ya, barakallahu fikum. Terkadang tatkala kita menyampaikan tanda atau sebab yang pertama ini, ya, kalau kita tidak lanjut kepada sebab yang kedua, ya, maka dia akan mengira, sudahlah, berarti saya ngapain belajar agama, takut, atau jangan sampai anak saya terlalu serius belajar agama. Ya, barakallahu fikum. Itu artinya engkau ingin menghindari satu lubang, tapi engkau terjerumus kepada lubang yang lainnya. Engkau ingin menghindari radikalisme, engkau akan terjerumus kepada liberalisme. Ini bahayanya. Engkau takut dengan radikalisme, tapi engkau akan senang dengan liberalisme, disebabkan karena barakallahu fikum, engkau menganggap bahwasanya apabila belajar agama pasti akan menjadi radikal. Ya, barakallahu fikum. Padahal ikhwani fiddin rahimahumullah, tidak ada jalan lain menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan salah difahami. Bukan berarti tidak boleh belajar agama, bukan tidak boleh peduli terhadap agama, bukan tidak boleh untuk giat dalam belajar agama. Ya. Barakallahu fikum. Nah, maka jawaban dari ini semua ada pada sebab yang berikutnya. Ya. Di antara sebab yang berikutnya ataupun tanda yang berikutnya, kenapa seorang itu sangat mudah berani untuk memilih, untuk mengakhiri hidupnya, untuk melakukan aksi bunuh diri. Ya, kalau tadi ada, ya, jiwa-jiwa yang semangat dalam beragama, ya. Sebab yang kedua, cara dia beragama tanpa didasari dengan ilmu syar'i. Nah, ini masalahnya. Ya, sehingga menjadi jawaban tadi, jawaban kenapa harus meninggalkan agama? Saya tetap belajar agama tapi dengan ilmu. Dengan ilmu syar'i, dengan ilmu yang jelas. Nah, mereka para khawarij ini, orang-orang pelaku terorisme ini, orang-orang teroris yang berbuat dengan perbuatan radikalis, ya, barakallahu fikum, mereka semangat dalam beragama tapi tidak didasari dengan ilmu, atau mereka tidak bersabar dalam menuntut ilmu, barakallahu fikum. Ya, bentuk ketidaksabaran dalam menuntut ilmu, mereka menuntut ilmu dari siapa saja, ya, Dia lihat, oh ini ustaz ini, Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, bagus. Ya, akhirnya dia duduk bermajlis dengan ustaz tersebut. Ya, maksudnya bagus bukan dari sisi sunnah, bagus karena rajin. Rajin, semangat, wah, ketika ditanya, wah puasanya Masya Allah, puasa Daud setiap hari. Misalnya, barakallahu fikum, na'am. Ya. Demikian seterusnya dan seterusnya. Ya. Sisi pendalilannya, ikhwani fiddin rahimahumullah, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, ya'ti fi akhiriz zamani qaumun hudafa'ul asnan sufaha'ul ahlam yaquluna min khairi qawlil bariyah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, akan muncul di akhir zaman nanti sebuah kaum yang muda belia, Masya Allah. Dan ini di antara tanda-tanda orang yang berani juga. Ya, mereka biasanya para pemuda yang berani menjadi martir, melakukan aksi bom bunuh diri. Ya, barakallahu fikum. Ya, sebuah kaum yang muda belia, sufahaul ahlam, tapi akalnya dungu. Apa sebabnya? Karena tidak berilmu. Bukan idiot ini maksudnya, bukan. Kalau idiot memang, ya barakallahu fikum, na'am, mohon maaf ya, karena memang lambat pola pikirnya. Ya. Dia sudah dewasa, tapi pemikirannya masih seperti anak-anak kecil. Ya barakallahu. Ini bukan itu maksudnya, tapi mereka tidak mau berilmu, tidak mau belajar ilmu, semangat ibadah, tapi tidak ditopang dengan ilmu syar'i. Ya, barakallahu fikum. Na'am. Ya. Bahkan saking semangatnya mereka, barakallahu fikum, na'am, beribadah kepada Allah, bahkan mereka juga ikut berdakwah. Yaquluna min khairil qaulil bariyah. Ya, mereka berkata dengan sebuah ucapan, ya barak, sebaik-baik ucapan. Mereka berdalil maksudnya. Sebaik-baik ucapan dan ucapan Nabi SAW. Barakallahu fikum. Ya. Mereka memiliki dalil. Mereka berhujjah. Ya. Sehingga ini salah satu penguatnya. Kenapa mereka mau melakukan aksi bom bunuh diri? Karena ada doktrin-doktrin dari dalil-dalil yang disampaikan kepada mereka, tapi mereka tidak mau bersabar untuk mengkaji dalil ini. Mereka terima mentah-mentah apa yang disampaikan oleh mentornya, oleh ustadznya, oleh kiainya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Mereka tidak memfilter, mengkaji dulu. Ini benar gak arahnya ke sini? Ya. Karena ini perbuatan ini akan besar dampaknya. Bukan perbuatan yang remeh. Tapi mereka karena jiwa semangat beribadah tadi, apalagi didukung dengan jiwa-jiwa muda, ya mereka tidak mau berlama-lama, tidak mau bersabar untuk mengkaji. Yang penting diarahkan ke sini, mereka ikut. Diarahkan ke situ, mereka ikut. Ya. Mereka itu dihiasi, ini barulah akibatnya, mereka dihiasi dengan jannah, dengan bidadari, barakallahu fikum, ya, na'am. Ya. Apabila melakukan aksi tersebut, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fillah rahimahumullah, kita sebutkan dua saja. Dua tanda ataupun sebab. Kenapa seorang itu berani untuk menjadi martir bom bunuh diri? Yang pertama karena semangat dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tapi tanpa didasari dengan ilmu atau tidak sabar dalam menuntut ilmu. Sehingga dia mencerna mentah-mentah apa yang sampai kepada dirinya, barakallahu fikum. Nah, maka sebagai contoh ikhwani fiddin rahimakumullah, tatkala mereka ingin melakukan aksi bom bunuh diri, mereka berdalil. Dan biasanya para mentornya, para ustadznya, para kiainya yang sering menjadi bahan doktrin adalah mereka akan mengambil sirah, mereka akan mengambil perjuangan para sahabat, ya para tabi'in tatkala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka apa? Sentuh semangatnya dari sisi ini. Ingin bukti? Mari kita sebutkan sebuah riwayat. Ya. Sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis yang datang dari sahabat, ya, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, atau athar. Jadi ini ucapannya Abu Musa, beliau mendengar dari Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. An Abi Bakr ibn Abi Musa al-Ash'ari. Dari Abu Bakar. Jadi yang menceritakan ini adalah anaknya Abu Musa al-Ash'ari. Namanya Abu Bakar. Imam Ahmad menyebutkan namanya memang Abu Bakar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ya. Anaknya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qal. Ya. Beliau mengatakan, ya ini Abu Musa mengatakan, ataupun Abu Bakar mengatakan, sami'tu adi bihadratil adui. Aku mendengar ayahku berkata, ya, di hadapan musuh. Aku mendengar ayahku berkata di hadapan musuh. Ini sudah di medan jihad. Ya, barakallahu fikum. Yaqul, ayahku berkata, yaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abwabal jannah tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya pintu-pintu syurga itu di bawah naungan ataupun kilatan-kilatan pedang. Masyaallah. Ya. Sesungguhnya pintu-pintu syurga itu berada di bawah naungan pedang ataupun kilatan-kilatan pedang. Artinya di bawah medan jihad. Di bawah pertarungan dalam menghadapi kufar musyrikin. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian faqala rajulun minal qaumi rathul hayyah. Kemudian ya, ada seorang laki-laki, dia berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari, dia ini orang yang penampilannya lusuh. Ya, barakallahu fikum. Ya, dia bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, "A anta sami'ta hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru?" Ya. Kata laki-laki ini, "Apakah Anda benar-benar mendengar dari Rasul alaihi salatu wasallam yang menyebutkan sabda ini?" Maksudnya apa? Ya, janji bahwasanya bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang barakallahu fikum mati di medan jihad, ya, dia sudah berada di bawah pintu-pintu syurga dan sesaat lagi akan masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ingin meyakinkan benar enggak ini ucapan Rasul, karena ucapan Rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, artinya bukan kedustaan. Ya. Al-haq, kebenaran. Ya. Barakallahu fikum. Maka kata Abu Musa al-Ash'ari, qala na'am. Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, betul, iya. Ya. Kemudian apa yang dilakukan laki-laki ini? Faraja'a ila ashabihi. Maka dia kembali, ya, kepada teman-temannya, ashabnya. Faqal. Kemudian dia mengatakan, aqri alaikumussalam. Aku akan mengucapkan salam perpisahan dengan kalian. Aku akan mengucapkan salam perpisahan dengan kalian. Aku mengucapkan salam perpisahan dengan kalian. Ya. Ya. Setelah itu ikhwani fiddin rahimahullah wa kasara ya jafna sayfihi. Kemudian dia buka pedangnya, dia tancapkan pedangnya ke tanah, sarungnya dia patahkan, dia lemparkan, dia ambil lagi pedangnya, ya. Fadharaba bi hatta qutila. Kemudian dia maju ke medan jihad. Seorang diri, barakallahu fikum. Seorang diri, barakallahu fikum. Ingin meraih janji Rasul alaihi salatu wasalam. Janji Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Ingin segera masuk dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ambil pedang tersebut. Ya, pedangnya. Dia jalan ataupun dia berlari menuju menerobos musuh yang sudah bersiap akan menyerang kaum muslimin. Dan dia pun bertarung di sana dan dia pun meninggal dunia, karena memang jelas satu melawan banyak orang. Ya, barakallahu fikum. Nah, ikhwani fiddin rahimahumullah, bayangkan hadis ini dijadikan bahan untuk mendoktrin para pemuda yang bersemangat dalam beribadah tapi malas ataupun tidak bersabar dalam menuntut ilmu, tidak bersabar dalam mengkaji dulu apa yang maknanya, arahnya kemana. Ya. Barakallahu fikum. Bayangkan, ya, semata-mata disampaikan sabda Nabi alaihi salatu wasalam ini, begitu semangatnya seorang pemuda tadi, langsung terinspirasi, saya juga akan meraih pintu-pintu surga itu. Ya, barakallahu fikum, dengan ya membunuh diri saya. Ya, menghancurkan musuh dengan cara membunuh diri saya. Kenapa? Karena orang tadi kan bunuh diri. Dari sisi mana? Dari sisi ya barakallahu fikum, dari sisi istilah ataupun dari sisi makna. Maksudnya bagaimana? Satu orang ya dari sisi bahasa, ya afwan, satu orang datang menyerang banyak orang, ya ini namanya bunuh diri. Kan dari sisi itu saja dinilainya. Padahal tidak dia kaji bagaimana hakikat yang terjadi ketika itu, barakallahu fikum. Maka para ulama menjelaskan hadis ini, barakallahu fikum. Nah, perhatikan. Ini sebagai bantahan. Hadis ini justru sebagai bantahan kepada mereka yang melakukan aksi bunuh diri, barakallahu fikum. Yang pertama, ikhwani fillah rahimakumullah. Pemuda ini bergerak menuju musuh atas perintah pemimpin ketika itu, waliul amr. Ya, barakallahu fikum. Nah, lalu mari kita bandingkan dengan mereka yang melakukan aksi bom bunuh diri ini atas perintah siapa ini? Pemerintahkah? Ya. Bukan, atas perintah suatu kelompok, organisasi mungkin atau komunitas mungkin yang bertentangan dengan pemerintah kaum muslimin. Ya. Barakallahu fiik. Ini sisi yang pertama. Yang kedua, pemuda ini melakukan aksi tersebut di medan jihad. Sedangkan para pelaku teroris melakukan aksinya di medan damai. Ya. Barakallahu fiikum. Ya. Pemuda ini melakukan aksi tersebut, ataupun laki-laki ini melakukan aksi tersebut di medan jihad, betul-betul dalam kondisi jihad. Ini yang diperangi adalah kafir harbi yang akan menyerang, memerangi kaum muslimin. Bukan seperti mereka kaum teroris. Mereka melakukan aksinya, aksi yang sangat pengecut. Mereka melakukan di dalam area ataupun medan damai. Dan yang diserang adalah mungkin orang-orang kafir yang mereka hidup berdampingan dengan kaum muslimin, yang tidak menyerang kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dan ancaman keras dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang membunuh orang-orang kafir yang berada dalam perjanjian dengan kaum muslimin, berada dalam di bawah naungan kaum muslimin, hidup bertetangga dengan kaum muslimin, dia tidak akan mencium baunya syurga, padahal bau syurga itu tercium sampai jaraknya 40 tahun. Barakallahu fiik. Nah, ini sisi yang kedua atau sisi yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya, ikhwan fiddin rahimakumullah, coba perhatikan dengan detail, apakah yang dilakukan pemuda ini ataupun laki-laki ini, dia tatkala menerobos barisan musuh kemudian dia membunuh dirinya? Tidak. Tapi justru dia terbunuh disebabkan karena tusukan pedang musuh, panah musuh, lemparan tombak musuh. Itu yang membuat dia meninggal dunia. Artinya apa? Dia tidak bunuh diri ketika itu. Dia berjuang, dia bertarung, berusaha. Ya. Barakallahu fikum, membela dirinya sekuat tenaga dengan skill kemampuannya. Dia punya strategi untuk melawan musuh ketika itu. Ya. Barakallahu fikum. Namun jelas memang karena kalah personil, dia seorang diri melawan orang yang banyak, maka dia pun kalah, dia pun meninggal dunia, barakallahu fiik. Nah, tapi dia tidak membunuh dirinya. Ya. Berbeda dengan hal yang dilakukan oleh kaum teroris. Dia pasang alat peledak, ya, kemudian dia datang ke sebuah tempat, dia bunuh dirinya. Dengan maksud apa? Agar pancaran ya bom yang meledakkan dirinya itu terkena yang lain. Subhanallah, ini enggak ada strategi namanya. Ini bunuh diri. Kalau ada yang mengatakan, oh Ustaz, dulu kan belum ada bom. Mungkin kalau ada bom, pasti pemuda itu akan meledakkan dirinya juga. Agar banyak korban yang terjadi. Justru, kalau zaman dulu ada bom, pasti akan dengan strategi yang lebih jitu lagi. Ya. Nah. Ya. Misalnya, contoh misal. Pertama, dia izin dulu kepada pimpinannya. Wahai waliul amr, izinkan saya untuk meledakkan kaum muslim untuk meledakkan orang-orang kufar, orang-orang kafir yang sekarang memerangi kita. Ya. Bagaimana caranya? Saya akan berjalan seorang diri. Ya, barakallahu fikum. Nanti bom-bom yang ada ini akan saya taruh di tempat, ya, daerah-daerah apa yang sensitif ataupun yang bisa melemahkan mereka. Strategi. Walaupun dia datang seorang diri, walaupun ukurannya nanti dia akan enggak bakal selamat orang ini. Ya. Jadi bomnya bukan langsung meledakkan dalam badannya. Dia taruh dulu misalnya di tempat persenjataan, ya. Dia lari lagi, cari lagi tempat, barakallahu fikum, na'am, tempat-tempat yang urgen, yang kalau saatnya meledak itu tempat itu akan apa? Akan melemahkan, ya, pasukan tersebut. Ya. Walaupun dia dan akhirnya kan dia sudah masuk dalam lingkungan tersebut, walaupun nanti dia ketangkap, terbunuh ataupun dia ikut meledak dengan bom yang dipasang di apa? Misalnya di persenjataan mereka, gudang persenjataan mereka. Ya. Ini strategi namanya, bukan bunuh diri. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh aksi orang-orang teroris ini. Mereka tidak mikir panjang. Langsung pasang di badan, maju ledakkan dirinya. Ya, subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi itulah. Ya, barakallahu fikum. Ya, sisi-sisi. Ya, pengkajian terhadap kisah tadi. Kemudian berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah. Aksi pemuda tadi memberikan maslahat kepada Islam dan kaum muslimin. Berbeda dengan kaum teroris. Apakah Islam diuntungkan dengan aksi-aksi mereka? Jawabannya tentu tidak. Ya. Tidak, justru dengan aksi-aksi mereka, mereka telah mencoreng-moreng nama Islam. Mereka telah melukai, menodai kemurnian Islam yang rahmatan lil alamin. Berapa banyak orang anti terhadap agama disebabkan karena aksi mereka. Berapa banyak orang yang lari dari Islam disebabkan karena aksi mereka. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimahumullah. Sekali lagi, ini tidak bisa dibenarkan, barakallahu fikum, perbuatan aksi terorisme, radikalisme dengan melakukan bom bunuh diri. Karena ini diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam sirah, dalam sejarah, tidak ada para sahabat dan yang mengikuti mereka melakukan aksi bunuh diri, barakallahu fiik. Tidak ada. Yang mereka lakukan adalah strategi, siasat, walaupun dengan seorang diri. Walaupun dengan seorang diri, barakallahu fiik. Dan sudah kita sebutkan tadi perbedaannya, sama sekali tidak ada persamaan sedikit pun. Ya. Mereka melakukan itu di medan jihad. Kaum teroris melakukan di medan damai. Mereka melakukan itu di bawah perintah komando Waliul Amr. Mereka melakukan dengan karena ada emosional pribadi, urusan pribadi, kelompok dan segala macamnya. Bukan atas pimpinan pemerintah. Justru yang mereka serang pemerintah. Ya. Dan seterusnya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Nah, maka ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Sekali lagi, Islam dan sejarah. Sejarah telah membuktikan tidak ada itu yang namanya dalam Islam aksi peledakan bom bunuh diri. Kecuali awal mula dalam sejarah Islam, pertama kali yang melakukan aksi bom bunuh diri ada sebelum terjadinya perang Teluk antara Iran dan Irak. Dan yang melakukan aksi bom bunuh diri itu pun dari kalangan Iran. Ya, ini sejarahnya. Kalau orang kafir sudah mendahului mereka. Sejak Perang Dunia Pertama, ya, kemudian Perang Dunia Kedua, yang dicontohkan oleh orang-orang Jepang, atau yang disebut kalau tidak salah kamikaze, aksi bom bunuh diri. Ya. Nah, orang kafir sudah biasa melakukan ini. Justru ini adalah budayanya orang kafir dalam perang. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Dalam dunia Islam, yang melakukannya adalah orang Iran. Dan Iran tidak ketahui bersama adalah berkeyakinan Syiah Rafidah. Barakallahu fikum. Ya, jangan kait-kaitkan dengan sirah para sahabat. Aksi-aksi para sahabat. Aksi-aksi heroik para sahabat. Sekali lagi, mereka tidak pernah melakukan aksi bom bunuh diri. Barakallahu fikum. Aksi heroik mereka adalah dengan siasat syar'iyah. yang diteladani dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, mungkin ini sebagai pencerah buat kami pribadi tentunya dan kepada jamaah sekalian, ya, agar kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita. Sekali lagi, kalau ada yang mulai aneh-aneh, ya, barakallahu fikum, semangat dia ngajinya, tanya ngajinya sama siapa, kemana, ya, mulai aneh-aneh ada sikap apa, sikap di antara tanda-tanda khawarij lainnya, ya, mengkafirkan pelaku dosa besar, ya, ataupun sifat yang lainnya mencela pemerintah dengan celaan yang keras. Ya, nah, ini hati-hati. Ya, selamatkan dia barakallahu fikum. Ya, sedikit lagi dia mungkin bisa jadi martir-martir yang berikutnya wa iyadu billah. Ya, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan sekaligus ya kajian pada malam hari ini, sikap berlepas diri kita ya khususnya di majelis ta'lim kita terhadap mereka kaum teroris, radikalis, dan kita jelaskan kembali bahwa Islam mengharamkan aksi bom bunuh diri. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.